ketertiban sampai acara selesai. Amin. Siap, mudah-mudahan dilancarkan. Ya. Karena ini termasuk acara yang luar biasa dan spekta ya. Betul, betul, yes, betul. Betul. Okay. Monggo lanjut lagi sayang. Oke, okay, siap. Diri. sudah. Next.